الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول أمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat mengawali kehidupan kita dengan Al-Quran lewat kajian penyejuk hati dalam tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada pagi yang indah ini kita insyaAllah bersama-sama dengan para asatiz yang telah hadir di studio membahas firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 265. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa matalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillahi wa tathbitan min anfusihim. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Artinya, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun sudah memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Subhanallah, dalam ayat 265 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang begitu indah tentang berinfak di jalan Allah dalam rangka mencapai keridhaan Allah dan untuk ketenangan jiwa. Kalau dalam ayat 264 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang yang berinfak dengan keriaan layaknya seperti batu yang licin yang berdebu kemudian disirami oleh hujan sehingga hilanglah debu itu, ya tidak berbekas sama sekali, maka pada ayat 265 ini Allah memisalkan, mencontohkan orang-orang yang berinfak di jalannya karena ingin mencapai ridha Allah seperti sebuah kebun yang berada di dataran tinggi, ketika disirami oleh hujan yang lebat kebun itu menjadi rindang, memberikan penghasilan dua kali lipat lebih banyak, dan kalaupun tidak kena hujan lebat, hujan gerimis pun sudah memadai. Orang yang berinfak karena ingin mencapai mardhatillah, dia akan mendapatkan jaminan dari Allah, tidak akan merasakan takut, tidak akan merasakan gentar, tidak akan merasakan sedih. Dia mendapatkan rezeki di sisi Allah yang jauh lebih berlipat ganda, karena setiap kebaikan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan dari infaknya sampai 700 kali lipat. Dan kalaupun dia tidak mendapatkan itu secara real di dunia ini, maka ada satu kebaikan yang dia dapatkan. Apa itu? Ketenangan hati. Ketenangan hati saat sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat mahal, khususnya di era globalisasi, di era saat sekarang ini di mana manusia sangat-sangat diperbudak oleh dunia. Obat ketenangan hati selalu dicari oleh manusia. Bahkan terkadang seorang kaya rela mengeluarkan uangnya berpuluh-puluh juta untuk rekreasi ke Eropa, berjalan-jalan ke satu tempat yang sejuk misalnya, shopping. Hanya untuk mendapatkan shopping, hanya untuk mendapatkan apa? Ketenangan hati. Tapi bagi orang yang membaca Al-Quran, mentadaburi ayat Al-Quran, sebenarnya lah berinfak dan bersedekah adalah sesuatu yang jauh lebih baik daripada rekreasi atau shopping itu tadi. Dan itu menjamin ketenangan hati dan tathbitan min indillah, ketenangan dan keteguhan dari Allah. Para pendengar rahimakumullah, Alhamdulillah bersama kita sudah hadir, seperti yang saya katakan tadi, ada para asatiz di sini yang akan mengembangkan tentang kajian ini lebih jauh lagi. Bersama kita sudah ada Ustaz Zainal dan Ustaz Safiyah. Tafadhol Ustaz. Iya, menarik sekali ayat 266 ini ditutup dengan la'allakum tatafakkarun, agar kamu berpikir. Berpikir tentang apa yang telah disampaikan Allah dari ayat-ayat sebelumnya. Iya, jadi ditemukan pada ayat 265 ini firman Allah Subhanahu wa taala, kata-kata jannah, surga. Surga ini kalau kita renungkan selalu disebutkan dalam Al-Qur'an satu kata, tapi dalam bahasa Indonesia menjadi lain. Jannah dunia adalah kebun, jannah akhirat adalah surga. Jannah ini ada hubungannya. Jannah dunia kebun, kita lihat itulah gambaran sekelumit tentang nanti surga di akhirat. Jannah dunia itu bagaimana? Kita tanam satu biji, tumbuh berkali lipat. Sebagaimana sudah dibahas pada ayat sebelumnya. Itulah merupakan gambaran bagi kita bahwa jangan takut, Allah itu tidak memberi apa yang telah kita beri. Ini merupakan jaminan ketika kita hanya mencari ridho Allah semata dalam hal berinfak di jalannya. Itu saya mungkin tambahan dari saya. Iya, memang menariknya infak ini, kalau kita lihat dalam permisalan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala ini, artinya kalaupun itu tidak didapatkan di dunia, ya berlipat ganda hasilnya, tapi ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang ketenangan jiwa, iya, dan kehidupan yang digambarkan dengan adanya surga yang seperti dikatakan Ustaz Zainal ini tadi, semakin membuat seseorang yang berinfak itu semakin rindu untuk berinfak, iya, ya semakin cinta untuk berinfak. Karena apa? Karena dia yakin dengan infaknya itu tadi dia akan terbebaskan atau terlindungi dari api neraka. Iya. Ya, ittaqun nar walau bisyakki tamrah, kata Rasulullah. Iya. Ya, jagalah dirimu dari api neraka walau hanya dengan sebiji kurma. Dengan cara banyak bersedekah. Iya, dengan minimal, cara, minimal sebiji kurma. Sebiji kurma. Iya. Ya, artinya bahwa dengan kesadaran bahwa dia bersedekah, berinfak mencapai ridha Allah, bukan karena pujian dari manusia, bukan karena embel-embel disebut dengan dermawan, ya, dia akan mendapatkan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari satu sisi di sini Ustaz lebih menekankan kepada orang pemberi zakat, gitu saya melihat bahwasannya keikhlasanlah harus yang dikedepankan. Karena apa? Keikhlasan ini cerminan orang yang beriman, karena letaknya di hati. Kan gitu juga. Orang riya itu bukan karena dari perawakannya, hatinya. Kadang perawakannya dia baik, manis mukanya, padahal di belakang itu juga. Maka Islam itu pada hakikatnya dia memberikan siraman bagi kita, baik jasmani dan rohani, dalam dan luar. Ketika ayat ini berbicara tentang masalah infak, dipertegas lebih meninggikan nilai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berfungsi supaya apa? Keteguhan hati kita dapat melawan segala hawa nafsu yang yang buruk, gitu kan. Mungkin di sini lebih kalau masa kejiwaan dapat digambarkan sama Ustaz Zainal, gitu kan. Iya, benar sekali itu Ustaz Safiyar. Bahwa memang dalam ayat suci Al-Quran pun telah jelas-jelas dinyatakan nafsu dan syahwat manusia itu sangat cinta terhadap harta. Tapi suatu hal yang menarik, Al-Quran menggambarkan harta itu dengan suatu hal yang baik. Bukan berarti umat Islam itu anti terhadap harta. Dalam firman Allah disebutkan innal insana lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu li, ada inna, sungguh, li lagi, lihubbi terhadap yang baik itu sangat-sangat mencintai. Kata-kata khair menurut Yusuf Qardawi adalah harta. Jadi manusia itu cinta harta itu sudah naluri. Nalurinya cinta harta. Dan suatu yang menarik, Al-Quran menggambarkan harta itu baik. Cuman katanya jangan sampai cinta harta itu dalam bentuk menjadi tujuan hidup. Memang banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan harta. Tetapi kalau sudah menjadi tujuan hidup, maka salahlah gambaran kita terhadap harta itu. Tujuan hidup seperti yang disebutkan dalam ayat 265 adalah ibtigha'a mardhatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah menjadi tujuan hidup, maka cinta kepada harta tadi dapat bisa diarahkan kepada sarana yang betul. Karena ketika dibilang Islam itu akhirat, maka dunia tidak perlu, salah. Akhirat adalah tujuan. Jalannya harus jalan tol. Maka dalam Al-Qur'an kita disebutkan kok jalannya harus lurus, shiratal mustaqim. Karena jalan yang paling cepat menuju kepada tujuan adalah jalan tol, jalan yang lurus. Maka dalam Islam dunia ini harus baik, ditata dengan baik sebagaimana kita menemukan di negara maju, gunung pun dihancurkan supaya bisa lurus jalan itu. Betul. Begitulah Islam ini. Untuk mencapai akhirat, dunia ini harus ditata sebagaimana menata jalan tol tadi. Nah, itu dia. Iya, memang kalau kita seperti yang dikatakan Ustaz Safir tadi, ada keikhlasan yang harus dibangun ketika membangun melaksanakan suatu infak atau sedekah. Tapi saya pernah mendengar dari satu seorang ustadz yang mengatakan gini, sebaik-baiknya infak itu ikhlas dan banyak, katanya. Karena terkadang selalu identik keikhlasan itu dengan sedikit. Ya, saya ikhlasnya cuma segini. Jadi tentu suatu catatan juga yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang kaya. Kan nggak wajar misalnya ada yang pendapatannya misalnya sebulan itu 2 juta dan infaknya cuma 100 ribu, dengan orang yang pendapatannya ya katakan 10 juta tapi infaknya juga 100 ribu. Ini kan nggak cocok, gak cocok ya. Artinya ya ikhlas betul. Keikhlasan itu memang harus diawal, infak itu harus diawali dengan keikhlasan, tetapi juga ada aspek kewajaran di situ. Walaupun di sini tidak ditentukan nominalnya, hanya saja kan kadang-kadang satu hal yang menjadi keprihatinan saya, Ustaz, ketika kita mengelola masjid misalnya, ya, infak sholat Jumat itu kadang-kadang dia orang kaya, tapi dimasukkannya di situ uang 1.000 rupiah, ini menjadi hal yang sangat bagaimana mungkin masjid itu akan berjalan, ya, BKM-nya mampu mengelolanya dengan baik kalau infak tabungan Jumat itu sangat kecil misalnya, kan begitu. Itu salah satu yang perlu kita ya lihatlah. Ini kadang-kadang uang 1.000 masih ada padahal. Kalau saya lihat nih Ustaz Ardi, lain lagi Ustaz Ardi. Di negara-negara Timur Tengah yang pernah kita belajar di sana, itu tidak ada tabung jalan. Tabung jalan, Ardi. Artinya apa? Memang kalau berinfak itu bukan karena harus sudah di depan mata baru berinfak gitu kan. Ya. Tapi saya lihat masjid-masjid di Timur Tengah, bahkan Sudan, negara yang miskin pun, itu tidak ada tabung jalan. Dan masjidnya oke gitu. Artinya memang ini sebenarnya masjid, BKM, sampai nazirnya itu sudah merupakan tanggung jawab pemerintah. Iya. Jadi dana abadi umat itu jangan untuk jalan-jalan menteri agama sajalah gitu kan. Juga bagusnya untuk untuk konsentrasi masjid ini juga perlu perhatikan. Kemudian dalam rangka bagaimana menumbuhkan keikhlasan dan banyak tadi, kembali ke ayat 265, wallahu bima ta'maluna basir. Jadi ketika kita mengharapkan ridha Allah, ketahuilah bahwa Allah itu melihat kita. Ngapain harus riya? Toh ada mata yang lebih besar dan maha melihat. Cukup mata manusia sebesar jengkol, mungkin lebih besar jengkol dari mana manusia ya. Tapi mata Allah itu maha melihat. Ainullah tidak pernah tidur. La yakhuzu sinatu wala naum. Ngantuk pun tidak mata Allah. Apalagi tidur. Gitu besar mata Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kok harus kita masih mencari-cari mata-mata manusia melihat? Maka yakinlah ketika kita berusaha ikhlas dan banyak, maka Allah tidak pernah melupakan apa yang pernah kita lakukan karena dia maha melihat. Iya, memang betul sekali Ustaz Jainal. Kalau kita merujuk seperti Masjid Nabawi itu kurang apa besarnya pengeluaran itu kan. Tapi itu tadilah, saya teringat dengan kaidah usul fikih yang mengatakan malayudraku kulluhu layutraku julluhu. Artinya kalau udahlah pemerintahnya gak bantu gitu kan, artinya masyarakatnya juga gak ikut bantu kan begitu. Jadi memang ini sesuatu hal yang perlulah kita bersama-sama untuk memperhatikannya. Artinya membangun masjid dan mendirikan masjid, kemudian memakmurkannya dan menjaga kelestarian setelahnya itu adalah tugas bersama, tugas kita bersama, dan tentunya pemerintah juga memiliki peran yang berarti di situ. Oleh karena itu, untuk mencapai mardhatillah ini tidak mudah. Para ulama tasawuf harus belajar, belajar proses. Ya, dan memberi mereka ketika berinfak dan bersedekah itu bahkan terkadang belajar. Begitu ya. Kalau kita lihat bagaimana Fatimah sudah sampai kepada derajat dicucinya uang itu, diberinya wangi-wangian lagi ya untuk memberikan infak ya, dan bagaimana yakinnya seorang Rabi'ah Adawiyah ketika dia memberikan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat. Abdurrahman bin Auf. Begitu 700. Juga Abdurrahman bin Auf ya. Jadi kita melihat dan yakin betul lah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu la yudhi'u ajral 'amilin. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami menghimbau pada diri kami dan kita semua yang berhadir dalam majelis pengajian Tafsir Syahrawi yang setiap kali pagi kami sampaikan ini, marilah kita membiasakan diri kita untuk berinfak. Dimulai di bulan suci Ramadan. Dimulai dari bulan suci Ramadan ini yang akan datang ini. Dan direalisasi setelah bulan suci Ramadan. Iya, jangan bulan suci Ramadan berinfak, habis itu tunggu 11 bulan kemudian. Artinya bahwa infak itu tidak melihat waktu dan tempat. Kapan memang kita merasa lapang, ada kesempatan untuk memberi, maka jangan pernah ya kita menyia-nyiakan fadilah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang berinfak itu pasti akan diberikan ketenangan hati. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berinfak dan berupaya untuk berinfak walau hanya dengan kalimatun thayyibah. Moga-moga ketenangan jiwa kita peroleh di dunia ini dan ketenangan jiwa kita peroleh juga di akhirat. Saya Ardian Shah dan bersama teman-teman para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar, Ustaz Zainal dan Ustaz Safiar di sini mengucapkan mohon maaf atas segala kekhilafan dan terima kasih atas segala pendengaran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.